بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، pada pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji pembahasan seputar qalb, yaitu tentang hati, kalbu. Ya. Agar kita mengenal hakikat hati, kalbu, dan bisa mengenal kalbu hati kita masing-masing. Dan ini juga merupakan kiat bagi kita untuk membenahi kalbu kita, hati kita. Kita akan mengkaji masalah ini dengan membaca kitab Mukhtasar Manhajul Qasidin karya Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Abdurrahman Ibni Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Qala rahimahullah kitabu syarhi ajaibil qulub, kitab syarh, penjelasan tentang keajaiban kalbu, ya, hati manusia, keajaiban yang terdapat dalam kalbu, hati manusia. Qala i'lam, ketahuilah. Anna asrafa ma fil insan qalbu. Sesungguhnya organ tubuh manusia yang paling mulia adalah kalbunya, hatinya. Kalbu, hati itu adalah jantung. Sebagaimana pada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di jasad itu ada organ tubuh, ya, berupa mudghah, sekret daging. Ya. Idza salahat salahal jasad kullu. Apabila sekret daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Apabila sekret daging itu rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, ketahuilah organ itu adalah al qalb. Ya, dibahasakan dalam bahasa kita dengan hati. Memang di kamus, ya, kami coba buka kamus besar bahasa Indonesia, penggunaan kata hati di sana ada beberapa makna. Hati, ya, di samping digunakan untuk makna hepar, kadid, yakni organ yang berupa gumpalan darah, ya, itu kadid, ya, hepar, hati, yang pada hewan sembelian merupakan bagian yang termasuk bagian yang sangat lezat disantap. Nah, hatinya di ayam, di kambing, di sapi begitu. Nah, itu salah satu maknanya. Makna yang lain dijelaskan di sana di kamus besar bahasa Indonesia bahwa hati juga digunakan, ya, untuk, ya, kalbu yang itu adalah maknanya adalah jantung. Nah, yang diungkapkan dengannya untuk membahasakan, mengungkapkan perasaan hati, kalbu, perasaan kalbu. Nah, ya. Karena pada hadis Nabi SAW tadi yang disebutkan kalbu itu adalah sekerat daging. Nah, itu jantung merupakan kerat daging yang memompa darah. Adapun hati heparkabit itu tadi. Nah, yang sebelum yang pertama yang lezat dimakan dari yang sembilan itu darah. Nah, alaqah. Dam. Gumpalan darah. Tayyib. Anna asyrafa ma fil insan qalbu. Sesungguhnya organ tubuh manusia yang paling mulia adalah kalbunya, hatinya. Fa innahu al-alimu billah. Karena sesungguhnya kalbunya, hatinya itulah yang punya ilmu pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah. Ya, karena letak akal, tempat terletaknya akal, ya, dalam memahami sesuatu, mengenal sesuatu adalah di dalam hati, kalbu. Jadi akal itu terletak di hati, di kalbu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha." Afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka menempuh perjalanan di muka bumi, mengarungi permukaan bumi, ya, untuk melihat belahan bumi yang ada, melihat, ya, apa yang menimpa, apa yang menimpa kaum-kaum tertentu di suatu negeri, melihat kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang menimpa negeri-negeri tertentu. Nah, dan mengarungi permukaan bumi untuk melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Sehingga mereka memiliki kalbu-kalbu, hati-hati, ya. Ya'qiluna biha, yang dengan kalbu-kalbu itu mereka memahami. Ya'qiluna biha, menunjukkan bahwa akal terletak di hati. Dengan kalbu-kalbu itu mereka, ya, berakal memahami apa yang mereka saksikan di muka bumi dari perjalanan yang mereka tempuh, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Au adam yasma'u nabi, atau mereka memiliki telinga-telinga yang mendengar dengannya. Ini menunjukkan, ini dalil bahwa akal itu letaknya di hati, di kalbu. Ya, fa innahul alimu billah. Maka sesungguhnya kalbu, hati itulah yang mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ letak akal. Ya. Al-amilu lahu, yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, karena letaknya niat, maksud, ya, yang merupakan penggerak, yang merupakan penggerak. Penggerak seluruh anggota tubuh adalah kalbu, hati. Pusat seluruh aktivitas anggota tubuh, ya, di kalbu. Pusatnya, poros penggeraknya, ya, letak keberadaan niat. Niat itu adalah maksud, keinginan, tekad melakukan sesuatu. Apapun aktivitas yang hendak dilakukan, ya, baik oleh lisan dan mengucapkan sesuatu, tangan dan yang lainnya hendak berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, maka pengendalinya adalah hati, kalbu. Mesti berniat dulu, ada niat, ada keinginan, maksud, tekad untuk berbicara, untuk berbuat, bertindak, ya. Kemudian terkirim sinyal ke otak melalui urat-urat saraf, ya. Kemudian diolah di otak dan kembali ke kalbu. Kemudian perintah muncul dari kalbu, maka terjadilah aktivitas itu. Berbicaralah seseorang atau berbuatlah seseorang, bertindak tangannya atau kakinya sesuai perintah dari hati. Ya. As-sa'i ilaih, yang bergegas, ya, yang bergegas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muqarribu, al-mukashifu, al-mukashifu bima indah, yang mendekatkan dan menyingkap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena letak pemahaman dan niat di kalbu, karena akal berada di kalbu, ya, niat di kalbu, maka kalbu itulah yang mendekatkan dan menyingkap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa meraih, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengenal Allah, ya, dengan ilmu, pemahaman, kemudian beramal dengan tuntutan muqtada ilmu alladhi indah, beramal dengan tuntutan ilmu yang dia miliki, kemudian dia berupaya, berusaha, ya, bergegas untuk bisa mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wa innamal jawarihu atba'un wa khuddamun lah, hanyalah sesungguhnya anggota-anggota tubuh, anggota-anggota tubuh seluruhnya, tangan, kaki dan yang lainnya, atba'un, atba', pengikut, khuddam, pelayan, lahu, bagi kalbu, pengikut posisi anggota-anggota tubuh lainnya, ya, adalah sebagai para pengikut dan para pelayan yang melayani keinginan-keinginan dan niat-niat yang diniatkan oleh kalbu. Yastakhdimuhal qalbu istikhdamal muluki lil abid. Yastakhdimuhal qalbu, kalbu, hati, ya, menggunakan anggota-anggota tubuh itu, ya, sesuai dengan keinginannya, niat yang diinginkannya. Seperti al-muluk, para raja, sebagaimana para raja menggunakan dan mempekerjakan, ya, budak-budak milik para budak, ya, pekerja yang dimilikinya dipekerjakan, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan sesuai dengan keinginan raja-raja yang menguasai budak-budak pekerja-pekerja itu. Begitu pula lah, ya, ibaratnya anggota-anggota tubuh dipekerjakan sesuai keinginan yang memimpinnya, yaitu kalbu, sesuai niat dan keinginan kalbu. Wa man arafa qalbahu arafa rabbah. Naam. Wa man arafa qalbah arafa rabbah. Barang siapa mengenal kalbunya, hatinya, niscaya dia akan mengenal Rabb-nya. Dia akan mengenal Rabb-nya, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Sementara realitasnya aktsarun nas, mayoritas manusia jahilun, mereka jahil. Ya, tidak mengetahui biqulubi wa nufusihim, kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka dan jiwa-jiwa mereka. Mayoritas manusia tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengenal hatinya, tidak mengenal jiwanya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara seseorang dengan kalbunya. Yang mengatur kalbu hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna qulubal 'ibad baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya kalbu-kalbu hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dari jari jemarinya. Ya, kita meyakini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat diri Allah, wujud Allah adalah memiliki dua tangan sempurna dan memiliki jari jemari. Ya. Yang sempurna, yang tidak sama, hakikatnya tidak sama dengan tangan dan jari jemari makhluk. Dan itu kaidahnya terkait dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hakiki, maha sempurna, tidak ada samanya dari kalangan makhluk. Sehingga ya, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya dan kita tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk menghayalkannya, membayangkannya. Nah, karena itu di luar kemampuan. Ya. Yang jelas kita imani Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati-hati kalbu-kalbu manusia, karena kalbu-kalbu hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah yang mengaturnya, membolak-balikkannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi antara seseorang dengan keinginan kalbunya, hatinya. Wa haylulatuhu ayyamna'ahu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Ya. Cara Allah Subhanahu wa taala menghalanginya adalah dengan cara menghalangi kalbu seseorang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dari mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kemudian mawas diri. Oleh karena itu, hakikat ini harus kita ketahui. Ya, memang benar kalbu adalah kalbu kita, hati-hati kita masing-masing yang harus kita kenali. Ya. Namun pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya kita tidak berkuasa sepenuhnya, karena ada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang membolak-balikkan kalbu hati sebagaimana pada hadis yang dibacakan tadi. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam sering berdoa, di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah, ya Allah, muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan kalbu hati, tsabbit, kokohkanlah qalbi, kalbuku, hatiku, ala dinik, di atas agama. Juga yang semisal dengan ini, Allahumma ya musarrifal qulub. Jika doa yang pertama tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu, Sabit qalbi ala dinik, kokohkanlah kalbuku di atas agamamu. Doa yang kedua, Allahumma ya musarrif al-qulub. Maknanya sama, ya Allah, wahai Allah yang musarrif al-qulub. Ya musarrif al-qulub, yang maha membolak-balikkan hati, kalbu, yang mengatur hati. Sarrif qalbi ila ta'atik. Sarrif, aturlah, arahkanlah, ya, balikkanlah hatiku menuju ke ketaatan kepadamu. Nah, sering-seringlah kita membaca dua doa ini, sebagaimana Nabi SAW sering, ya, membaca dua doa ini. Nah, agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita, kita berharap dengan doa itu, ya Allah mengabulkannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalangi kita dari kalbu kita untuk mengenalnya dan mengawasinya. Justru Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita petunjuk, hidayah, taufik, menolong kita, ya, untuk mengenal kalbu kita, ya, untuk mengarahkan kalbu kita, ya, agar kokoh di atas ketaatan kepada Allah, di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, famarifatul qalbi wa sifat, famarifatul qalbi wa sifati asluddin. Oleh karena itu, ma'rifatul qalb, mengenal kalbu, hati, wa sifati, mengenal sifat-sifat kalbu, hati, aslun, merupakan pokok, ya, ad-din, merupakan pokok prinsip agama, ya, karena itulah yang menentukan. Wa asasu thariqis salikin, dan merupakan asas, fondasi, dasar, ya, yang akan dijalani, ya, untuk menjadi jalan yang akan ditempuh oleh orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, faslun, qala al-muallifu rahimahullah, faslun, pasal, fi madakhili iblis fi qalbil insan, pembahasan tentang madakhil, pintu-pintu masuk bagi iblis, setan, fi qalbil insan, ke dalam kalbu, ke dalam hati manusia, untuk merusaknya. Madakhil, pintu-pintu masuk setan, iblis itu harus kita kenali, ya, untuk kita waspadai, untuk kita tutup, ya, serapat-rapatnya sehingga tidak dimasuki oleh iblis, setan. Nah, tidak masuk untuk merusak kalbu kita melalui pintu-pintu itu. Nah, ini akan dibahas di sini. Apa saja madakhil, pintu-pintu iblis tersebut untuk masuk ke dalam kalbu. I'lam, ketahuilah, annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah, sesungguhnya kalbu, hati, ya, berdasarkan sesuai asal fitrahnya, asal penciptaannya, kalbu itu difitrahkan, ya, untuk qabil lil huda, untuk siap menerima petunjuk. Itu fitrah, ya, pada asalnya kalbu itu difitrahkan untuk siap menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bima wudi'a fihi min asy-syahwati wal hawa, dan juga, ya, punya kesiapan, jadi punya kesiapan untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa bima wudi'a fihi min asy-syahwati wal hawa ma'ilun 'an dzalik, dan terkait dengan apa yang diletakkan di dalam kalbu berupa syahwat, ya, hawa nafsu. Kata Syekh, ma'ilun 'an dzalik, kalbu, hati, ya, menghindar dari hal itu. Ya, ma'ilun an dzalik. Kalbu secara fitrah, ya, ma'il an dzalik, yakni menjauh darinya. Nah, dari syahwat dan hawa nafsu. Karena kesiapan kalbu secara fitrahnya adalah menerima petunjuk. Nah, kata Syekh, "Wattatarudu fihi baina jundi al-malaikati wasyayatin da'im ila an yanfatiha al-qalbu li ahadihima." Dan persaingan, ya, peperangan dalam kalbu antara bala tentara malaikat dan setan-setan daim terus-menerus terjadi, tiada hentinya, berebut untuk menguasai kalbu. Ila an yanfatihal qalbu li ahadihima, ya, ila yanfatihal qalbu li ahadihima, hingga akhirnya berujung pada hasil peperangan itu, ya, antara bala tentara malaikat dan setan untuk menguasai kalbu, berujung pada ayyam fatihal qalbu li ahadihima, kalbu itu kemudian terbuka lebar untuk salah satu dari keduanya. Apakah terbuka lebar untuk dikuasai oleh bala tentara malaikat atau bala tentara dari kalangan setan? Fayatamakkan wa yastautin, ya, sehingga kemudian, ya, salah satu dari keduanya yang menang kemudian berhasil, ya, menguasainya dan meninggalinya, menetapinya. Ima bala tentara malaikat yang kemudian, ya, menetap dan menguasai kalbu, atau kesebaliknya, bala tentara setan. Jika sudah dikuasai oleh salah satunya, wa yakunu jittiyazu tsani ikhtilasan. Dan jika salah satu dari dua bala tentara itu yang terus, ya, berseteru untuk bisa masuk ke hati, ada yang jika sudah diisi, ditinggali oleh salah satunya, kemudian pihak yang lainnya, ya, suatu saat berhasil masuk, maka itu sifatnya hanya rampasan saja, sempat merampas sebentar, lewat saja begitu, tapi dia tidak akan bisa mendiaminya karena sudah dikuasai, ya. Jadi jika sudah hati itu sudah terbenahi, ya, dan kemudian yang memenangkannya adalah bala tentara dari malaikat, ya, maka setan, toh jika sempat punya kesempatan untuk berpengaruh ke hati, maka itu hanya sifatnya merampas, namun tidak akan menetap, ya. Dan kita teringat dengan hadis Nabi SAW yang mengabarkan bahwa likulli insan qarin minal jinni wa qarin minal malaika, setiap orang itu dikawal oleh qarin, pendamping, pengawal, ada dari kalangan jin satu, yaitu setan, ya, dan qarin, pengawal, pendamping yang satunya dari kalangan malaikat. Hanya saja kata Nabi SAW, untuk korinnya Nabi Muhammad SAW perkecualian, jin yang menjadi korinnya Nabi, ya, kata Nabi SAW, illa anna Allah subhanahu wa ta'ala a'anani alaihi fa'aslama. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menolong aku atas korinku dari kalangan jin yang mendampingiku sehingga dia masuk Islam. Ya, itu yang terkuat, terbaik pada riwayat hadis ini. Jadi qarin Nabi, jin Nabi SAW menjadi qarinnya, masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, oleh karena itu dia tidak pernah menyuruhku kecuali kebaikan. Nah, karena jin itu ada dua ya. Jin yang beriman dan jin yang kafir disebut setan. Baik. Adapun selain Nabi SAW qarinnya dari kalangan jin setan, daiman ya'muruhu bisyar. Ya. Itu ujian bagi manusia. Qarinnya dari kalangan setan itu ya, selalu menyuruhnya berbuat jelek, menyuruhnya berbuat jelek. Di pihak lain qarinnya dari kalangan malaikat yang mendampinginya menasihatinya untuk kebaikan. Jadi terjadi persaingan terus-menerus antara dua pendamping ini, pengawal ini. Antara ya, qarin dari kalangan malaikat, satu malaikat itu, dan qarin dari kalangan setan, yang satu malaikat yang terus bersama jadi qarinnya ini, pendampingnya terus menasihati kepada kebaikan, sedangkan qarinnya dari kalangan setan terus menyuruh kepada kejelekan. Terjadi persaingan. Nah, ya, seperti itu. Jika hati itu sudah terbenahi dengan baik, mantap, kemudian ya, sudah dikuasai oleh bala tentara dari kalangan malaikat tadi kita dengar, maka ya, itu yang menguasainya. Jika sempat ya, setan sempat berpengaruh, maka itu hanya sifatnya apa? Sempat merampas dia. Nah, tapi tidak akan menetap. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bi rabbin nas, min dari syarr, kejelekan, al-waswas, waswas, godaan, al-khannas, setan yang disifati al-khannas. Apa makna al-khannas? Ya, al-khannas yaitu wa huwa alladhi idza dzukirallah khannas. Ya, yaitu godaan al-khannas, godaan setan yang disifati al-khannas, artinya apabila Allah diingat, disebut ya, apabila hati itu, kalbu itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan menyingkir, menjauh. Tapi kapan kalbu hati itu sempat lalai mengingat Allah, saat lalai itulah dimanfaatkan dengan baik oleh setan untuk masuk ke kalbu hati. Ya, dimanfaatkan meskipun hanya sebentar, sejenak. Ketika seseorang tiba-tiba sadar kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, kalbunya, hatinya sadar mengingat Allah, maka setan itu akan mundur, menyingkir. Itu khunnas. Nah, wa idza waqa'atil ghaflatu inbasar, kata Syekh, apabila terjadi ghaflah, kelalaian, inbasar, maka ya, setan itu akan mempermainkan kalbu, akan mempermainkan kalbu, ya. Wala yatrudu junda syayatin min al-qalbi illa dzikrullah ta'ala. Ketika seseorang lalai min al-ghafirin, maka ya, bala tentara dari kalangan setan akan ya, masuk ke dalam kalbu, ke dalam hati, dan mempermainkannya, menggodanya ke sana kemari. Nah, wala yatrudu junda syayatin, dan tidak ada yang bisa mengusir bala tentara dari kalangan setan yang masuk untuk mempermainkan kalbu itu ya, kecuali apa? Zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la qarara lahu ma' dzikr. Karena sesungguhnya la qarara lahu ma' dzikr. Bala tentara setan tidak kuat untuk tinggal dalam kalbu saat kalbu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan kuat untuk bertahan. Mesti akan menyingkir dan menjauh. Ya, itu senjata untuk menghadapi. Itulah sebabnya, barakallahu fikum. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat untuk banyak-banyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang ghafilin, yang lalai. Jika kita sedikit mengingat Allah porsi mengingat Allah hanya sedikit. Nah, maka itu tidak cukup. Nah, kita akan terjerumus dalam kelalaian-kelalaian yang akan dimanfaatkan oleh setan dengan baik untuk menggoda kita dan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Ingat Allah, dzikran katsira, dengan banyak. Dengan banyak. Perintahnya dengan banyak. Ya. Juga dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Setelah perintah kita kepada kita untuk menghadiri salat Jumat, untuk menghadiri khutbah dan salat Jumat, ya, dan disuruh bersegera, tidak boleh menunda. Jika sudah mendengar adzan, yakni adzan yang dikumandangkan, ya, tiga khatib sudah di atas mimbar mulai khutbah, wajib segera dihadiri. Nah, dan jual beli harus tinggalkan. Tidak jual beli saat itu. Ya. Baik. Hentikan dulu ma'isyah. Hentikan dulu ma'isyah. Nah. Fa'idha qudiyatish shalah. Ma'isyah itu mata pencarian. Perdagangan. Jual beli hentikan dulu. Sudah tidak sah. Jika adanya itu sudah dikumandangkan. Fa'idha qudiyatish shalah. Kata Allah. Fa'idha qudiyatish shalah. Apabila sholat telah ditunaikan. Sholat Jumat telah ditunaikan. Fantashiru fil ardh. Silakan kalian bertebaran di muka bumi mencari rezeki, lanjutkan maisha atau pencarian, berdagang, jual beli dan semisalnya. Ya. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah rezeki yang Allah takdirkan untuk didapatkan. Wadhkurullaha katsiran. Tetap Allah memerintahkan sesibuk-sibuknya mencari rezeki, berdagang, berjual beli, wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Ya. Nah, dia yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Wadhkur rabba, ingat Rabbmu. Ya. Zikrullah, ingat Rabbmu. Fi nafsik. Ya, pada dirimu. Ketika bersendirian. Ya, jangan lalai. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan, dengan penuh harap ketika berzikir kepada Allah, karena itu ibadah, dengan penuh harap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, dengan penuh rasa takut, khawatir tertolak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, takut azab Allah, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara ketika berzikir. Hukum asalnya zikir itu dengan sir, dengan suara pelan, ya, karena Allah Maha mendengar, Maha dekat dari hamba-hambanya yang memanggilnya berdoa, berzikir kepadanya. Nah, bil ghudu wal asal, di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, penutup ayatnya. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai. Nah. Jadi, jika kita mengingat Allah hanya sedikit, nah ini bahaya. Bisa masuk dalam kategori orang yang lalai, karena Allah mewajibkan mengingat Allah dengan banyak. Dzikran katsiran. Dan mengingat Allah, ya ibadah Allah, zikrullah itu bukan maknanya Ya, bukan berarti mesti harus dengan membaca zikir dengan lisan. Nah, itu memang merupakan sebagian dari makna zikir, ya. Zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Misalnya zikir barakallahu fikum yang diajarkan. Nah, oleh Nabi SAW. Baca Quran, ya, zikir. Nah, dan yang lainnya amar ma'ruf nahi munkar, beri nasihat, itu zikir. Nah. Ya, majlis ta'lim seperti ini zikir. Ini termasuk zikir. Ini majlis zikir, ini namanya majlis zikir. Ini termasuk majlis zikir, majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur, memikirkan, merenungkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah dengan merenungkan makhluk-makhluk ciptaannya. Merenungkan kebesaran Allah, keagungan Allah, bukan membayangkan dan menghayalkan bagaimana bentuk Allah, bagaimana wujud Allah, bagaimana wajah Allah dan sebagainya. Bukan, itu batil. Ya, itu, ya, itu adalah na'am waswas syaitan, haram. Bukan begitu memikirkan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, karena tidak boleh. Ya, Allah tidak ada samanya dan tidak bisa dihayalkan dan dibayangkan. Ya, yang kita tidak tahu. Tetapi memikirkan, merenungkan keagungan kebesaran Allah ada dengan cara apa? Merenungkan keajaiban-keajaiban yang ada pada makhluknya. Baik, mulai dari anggota tubuh kita yang penuh dengan keajaiban bagaimana Allah menciptakannya. Kemudian makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, di depan kita, di belakang kita, ya, sekeliling kita, kanan, kiri, atas, bawah, di atas ada langit, di bawah kita ada bumi. Nah, sehingga kita perlu dengan makhluk-makhluk Allah yang penuh dengan keajaiban. Keajaiban-keajaiban makhluk Allah SWT itu mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah, keagungan kebesaran Allah yang menciptakan itu semua. Nah, itu semua adalah zikrullah. Nah, dengan kita menekuni zikrullah, banyak mengingat Allah sesuai perintah oleh Allah, ya, maka tidak ada kesempatan bagi setan untuk bisa merampas, ya, bagian dari kalbu kita. Nah, jika sempat kita terlalai sehingga masuk, ya, dan membisikkan waswasnya, ketika kita mengingat Allah, maka al-khanna, setannya akan segera mundur menjauh. Barakallahu fiik. Wa'alam, kata Syekh, anna mathal al-qalbi kamathali hisnin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya permisalan, perumpamaan kalbu hati itu seperti permisalan benteng. Ya. Benteng pertahanan. Wasyaitanu aduun. Setan itu musuh. Yuridu ayyadkhul al-hisna. Setan sebagai musuh ingin masuk menembus benteng pertahanan kita. Wa yamliku, dan ingin untuk menguasai benteng pertahanan kita, itu kalbu kita, hati kita. Wa yastawli alai, dan ingin berdaulat, ya, atas kalbu kita untuk memerintahnya dan menguasainya, berdaulat penuh, ya, sehingga mengarahkan kalbu sesuai dengan keinginan setan itu, semaunya. Wa la yumkinu hifdzul hisni illa bi hirasati abwabih, dan tidak mungkin bisa menjaga benteng pertahanan itu dengan baik kecuali dengan melakukan penjagaan ketat pada pintu-pintu benteng. Kan begitu. Yang namanya benteng kan ada pintu gerbangnya, pintu paling besar, pintu gerbang, dan ada pintu-pintu kecil, ya. Ya, pintu gerbang yang paling besar yang itu dibuka rombongan bisa langsung masuk. Nah, bala tentara, itu pintu kecil sempit, ya, terbatas yang bisa masuk. Nah, ya, ada pintu gerbangnya, ada pintu-pintu kecilnya. Untuk menjaga dengan baik benteng pertahanan agar tidak ditembus oleh bala tentara setan, baik melalui pintu gerbangnya maupun pintu-pintu kecilnya, maka pintu gerbang dan pintu-pintu kecil itu harus dijaga dengan ketat. Ya, penjagaan yang ketat. Wa la yaqdiru ala hirasati abwabihi man la ya'rifuha. Dan tidak akan mampu, seseorang tidak akan mampu untuk melakukan penjagaan pada pintu-pintu hatinya, kalbunya, orang yang tidak mengenal hatinya, kalbunya. Tidak mengenal apa saja pintu-pintu itu. Bagaimana dia bisa menjaga pintu itu? Jika pintu-pintu itu dia tidak kenali, berarti pintu-pintu itu harus dikenali. Dan itu akan diajarkan nanti setelahnya. Wala yatawassalu ila daf'is syaitan illa bima'rifati madakhili. Dan seseorang tidak akan bisa melakukan upaya ya, untuk menolak, mengusir setan yang berusaha masuk ke benteng pertahanan yaitu kalbunya, kecuali dengan mengetahui madakhil, ya, pintu-pintu masuk yang bisa dimasuki oleh setan melalui pintu-pintu itu. Nah, lubang-lubang masuk tersebut. Wa madakhil syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Ya. Celah-celah pintu-pintu masuk setan ke benteng pertahanan yaitu kalbu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba. Ya, apa pintu-pintu masuk setan yang akan dimanfaatkan oleh setan untuk masuk ke dalam kalbu untuk menyerang dan menguasainya? Ya, melalui apa? Pintu-pintu itu apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang hamba. Oleh karena itu seorang harus mengenali sifat-sifatnya. Kemudian jika sifat-sifat itu yang merupakan salah satu pintu setan ada pada dirinya, berarti dia harus benahi. Pintu itu harus dia tutup, artinya sifat jelek itu harus dihilangkan. Dan itu butuh perjuangan. Dan akan ada pembahasan nanti, jangan ada yang berpemikiran, jangan ada yang menyangka bahwa yang namanya ya, yang namanya kepribadian sifat itu tidak bisa dirubah, itu salah. Nah, jika sifat tidak bisa dirubah, maka tidak ada gunanya nasihat. Justru nasihat itu ya, gunanya melalui nasihat itulah untuk kemudian membenahi, memperbaiki ya, sifat yang jelek. Sehingga dengan pembenahan terhadap sifat-sifat yang jelek yang menjadi pintu-pintu setan, jika itu berhasil dibenahi, berarti pintu-pintu itu berhasil ditutup, pintu-pintunya pun tertutup, maka benteng pertahanan kita aman, kalbu kita aman. Wa hiya kathira, dan sifat-sifat itu banyak, kata Syekh, illa, hanya saja ana anna nusyiru ila al-abwabil 'azimah al-jariyah, hanya saja kami akan mengisyaratkan kepada pintu-pintu yang besar ya, al-jariyati majra ad-durub ya, pintu-pintu besar yang kedudukannya seperti pintu-pintu gerbang ya, allati la tadiqu an kathrati junudis syaitan, pintu-pintu gerbang yang namanya pintu gerbang kan lebar yang lebar luas yang bisa dimasuki oleh bala tentara setan langsung dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi Syekh hanya akan mengisyaratkan pintu-pintu gerbangnya, karena itu bisa dimasuki ya dengan leluasa dalam jumlah yang banyak. Nah, dan itu kita akan baca nanti insyaallah apa saja pintu-pintu besar, pintu-pintu gerbang tersebut, yaitu sifat-sifat ya yang berbahaya yang ada dimiliki seseorang yang akan menjadi pintu-pintu gerbang syaitan, agar kita benahi, untuk kita tutup, untuk mempertahankan dan menjaga benteng pertahanan kita, kalbu kita, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Nah, dan kita akan bersiap-siap untuk salat isya berjamaah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.